Perang dagang berlanjut. Apa serangan Amerika selanjutnya? Video berikut ini adalah informasi berdasarkan data valid yang telah dikaji oleh para pakar sehingga bukan saja memprediksi, namun bisa dijadikan acuan pemerintah untuk membuat kebijakan. Kita semua tahu bangsa Indonesia saat ini sedang euforia masalah Kalimantan dan jangan pernah pindah ke hati mantan. Itu menjadi diskusinya. Tetapi, mengelola negara tidak boleh berhenti di satu sektor itu saja. Kembali ke video sebelum ini. Kita mengatakan BUMN sebaiknya tidak di bawah kementerian. Buatlah seperti Temasek Singapura, pakai undang-undang PT, undang-undang perusahaan saja, tidak di bawah undang-undang kementerian. Adakah yang mulai paham dengan maksud video tersebut? Begini strategi besar, perang Amerika versus China, atau dalam bahasa akademi militernya adalah To See Die Destrap War. Kalau menterinya belum pernah ikut Lemhanas, pasti nggak paham apa itu To See Die Dest, sehingga kebijakan sering salah lihat perang antar negara. Bahkan dianggapnya nggak ada yang namanya warfare itu. Perang itu seakan sudah selesai sejak Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 45. Sekarang ke topik perang dua negara. Kita bahas To See Die Dest di chapter yang lain. Itu juga kalau pada minat pejabatnya. Amerika mulai menunjukkan taringnya saat ini ketika leader of the pack, Amerika itu ditantang oleh negara China. Apa yang dilakukan Amerika berikutnya? Amerika saat ini sedang melobi WTO, di mana Amerika menganggap perusak sistem ekonomi dunia saat ini adalah BUMN melawan swasta. Itu level playing field-nya berbeda. Sekali lagi, BUMN adalah regulator, ditambah kalau dia BUMN-nya kementerian, dia juga regulator. Melawan swasta, yang cuma user daripada regulator. Jelas tidak seimbang. Amerika saat ini melobi WTO agar BUMN di bawah kementerian menjadi haram. Hartanya, uangnya disebut odious money atau uang najis. Tujuannya adalah Amerika ingin membekukan aset China yang didapat dari uang BUMN. Dengan demikian, kering dolar di tangan China karena tidak bisa digunakan. BUMN China akan ditarik karena BUMN China adalah war tour-nya obor. Itu targetnya Amerika. Kalau strategi Amerika melobi WTO berhasil, maka imbasnya akan ke Indonesia. BUMN Indonesia yang di bawah kementerian akan dibekukan juga dolarnya. Pertamina, bayangkan, tidak bisa impor minyak lagi. Dan apa yang terjadi jika Amerika dan China hanya dilihat kacamata perang dagang? Ya bubarlah Indonesia. Jadi sekali lagi, Amerika dan China itu bukan perang dagang. Itu benar-benar perang abad 21. Jadi jangan naif melihat keduanya.